أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه وأما كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على فليس له اليوم هاهنا حميم. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. Orang-orang yang dia bisa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah karena dia membaca Al-Quran, entah karena dia takut mati, kemudian dia takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun ketika dia disebutkan dengan azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya kemudian menangis, akan diberikan keutamaan yang tidak diberikan melainkan hanya kepadanya. Wafidin a'azakallah. Di hari kiamat nanti disebutkan tidak ada hari yang ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, sabahatun yudhulunumullahu fi dhulli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang dia mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan lagi di hari itu, yang disebutkan yawatul mujrim la yaftadi min adabi yawmi idhim bibanih wa sahibatin wa ahih wa fasilatin ladhi ta'wi wa man fil ardi jami'an summa yungji. Yang disebutkan orang-orang yang berdosa, dia berharap bisa menukar dengan azab itu, yaitu dengan anak-anaknya, dengan saudaranya, dengan istri-istrinya, wanang fil ardi jami'an sumayyumji, bahkan dia berharap untuk menukar azab itu dengan bumi seisinya. Kalau itu boleh, maka dia akan menukarnya. Tapi disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla innaha lazha, tidak, sekali-kali tidak demikian. Itu adalah api yang bergejolak, yaitu masuklah ke dalam jahim. Kemudian dijelaskan pada waktu itu, yahidina azabullah, ada keutamaan besar bagi orang-orang yang dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahasanya ada 7 kelompok yang di sana mendapatkan naungan di hari yang tidak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan naungan itu. Yang disebutkan ialah warajulun dakarallah khaliyan fafadat aynah, yaitu seorang atau para laki-laki yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri, kemudian dia meneteskan air mata. Wafidina azabullah. Kemudian dijelaskan dengan hadis-hadis yang sangat banyak dari Rasulullah SAW tentang keutamaan menangis kepada Allah karena takut kepadanya. Rasulullah SAW menjelaskan, لا يليج النار رجل بات من خشية الله عز وجل حتى يعود لبان في البرء ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dimasukkan ke dalam neraka hingga air susu kembali kepada kelenjarnya. Tidak mungkin berkumpul padanya debu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau debu karena dia berjuang di jalan Allah dengan asap api neraka. Kafirina azabullah. Ketika disebutkan bahasanya air susu kembali kepada tempatnya, ini adalah suatu kemustahilan seseorang yang menangis takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia diazab di neraka. Kemudian wafidina azabullah, diceritakan suatu kisah yang mengharukan dari Anas radhiyallahu an. Qala qataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu misla qad. Wasangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkhutbah, tidak ada khutbah yang pernah saya dengar semisal yang ini. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'lamu ma'lamun la dhahabtum qalilan wa la dhahabtum katsiran. Seandainya kalian wahai manusia atau para sahabat, jika kalian mengetahui dari apa yang saya ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian Anas mengatakan bahwasannya fa'ala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Kemudian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menutupi muka-muka mereka, walahum khamin, dan mereka dalam keadaan menangis, mereka dalam keadaan meneteskan air mata. Wafidina azabullah. Itu di antara keutamaan bagi orang-orang yang mau dia bersendirian berkhulwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kehusukan. Dia di amalan lain tidak bisa menggapainya, tapi dengan mengingat kemudian dia bergetar hatinya menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi hamba-hamba yang dijauhkan dari neraka, tentu dengan mengikutinya dengan amal-amal yang saleh.